jarene tresno karo aku mas, nyatane selak karo janjimu, janjine tresno selawase mas kocok, nyatane cukup sak mini wae. Sakarepmu mas wong ganteng, prawanan pilihanmu, milih prawan apa sing rondo ikhlas ririn lilo. Saiki awakku wis ngerti mas, tresnamu tresno imitasi. Doon terdil gampang ditempel, keti masenan nganti sabtu nganting peran ngeci aku sirisiran nganggepan serep kuat kret cici macet. Hajari ini mas koco tresno karo aku mas, nyatane selak karo janjimu. Asa iki dek ririn wis ngerti mas, hatresnamu hatresno imitasi. Tresno imitasi.